Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warida wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung satu demi satu. Nikmat yang sungguh luar biasa. Dan di antara nikmat tersebut, kita diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan hari-hari terbaik. Afdhalu ayyamid dunya ayyamul asyr. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik hari di dunia adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan saat ini kita sudah memasuki atau sudah bersama hari yang ketiga. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkanlah hari-hari ini dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh keikhlasan, dengan mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala dan mengisinya dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat, karunia, keberkahan dan ganjarannya kepada kita semua. Dan ini adalah hal yang istimewa ketika kita bisa mengisi salah satu waktu dari 10 hari pertama ini dengan menuntut ilmu agama, sebuah amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Dan amalan wajib adalah salah satu amalan, atau amalan wajib adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, maka alangkah indahnya hari-hari terbaik bersanding dengan amalan-amalan terbaik. Maka kita harus lebih semangat lagi jemaah sekalian dalam mempelajari agama dan mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Semoga Allah menerima amal ibadah tersebut dan mencatatkannya fi mizani hasanatina, di timbangan kebaikan kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini, kita akan kembali bersama kitab yang sangat luar biasa, kitab yang diakui oleh umat dari zaman ke zaman, mulai dari penulisannya dan dikaji oleh para ulama-ulama besar dari zaman ke zaman juga. Kitab yang berjudul Riyadhus Salihin, tamannya orang-orang soleh, karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad, atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hadirin Allah muliakan, kita masih bersama bab kesabaran. Dan kali ini kita akan belajar bersama-sama dengan segala keterbatasan kita hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, hadis yang ke-42, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sosok yang kurus secara fisik tapi berat secara iman dan amal ibadah, senior dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan wa an Ibnu Mas'ud, Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, semoga Allah merahmati beliau, merahmati orang tua beliau, keluarga beliau dan orang-orang yang beliau cintai dan semua umat Islam dimanapun berada. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, lamma kana yawmu hunain, ketika itu hari di perang Hunain, atau ketika kejadiannya di hari-hari perang Hunain. Athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan prioritas ke sebagian manusia saat beliau membagi-bagikan harta yang beliau dapatkan dari peperangan tersebut. Jadi tentu saja setiap terjadi peperangan ada harta yang didapatkan oleh pihak pemenang. Nah, pada saat itu beliau membagi-bagikan harta kepada para sahabatnya dan memprioritaskan sebagian orang. Contohnya apa? Contohnya fa'atal Aqra' bin Habis mi'atan minal ibil. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan Abdullah bin Mas'ud itu memberikan Aqra' bin Habis 100 unta. Subhanallah, 100 unta. Wa ata Uyainah bin Hisan mithla dzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan Uyainah bin Hisan 100 unta. Wa ata nasan min asyrafil Arab wa atharahum yawma idzin fil qismah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan orang-orang dari tokoh-tokoh orang Arab dan memprioritaskan mereka saat pembagian di hari itu. Jadi ada yang dikasih banyak, ada yang diprioritaskan, dan tokoh-tokoh itu dikasih banyak sama Nabi SAW. Faqala rajulun, oh, tiba-tiba ada seseorang yang berkata, wallahi inna hadhi qismatun ma'udila fiha, demi Allah, pembagian ini tidak adil. Allahu Akbar. Pembagian ini tidak adil. Dan siapa yang membagikan? Rasulullah SAW. Oh, tiba-tiba orang ini mengatakan pembagian ini tidak adil. Jadi Nabi difonis tidak adil, dikomentari tidak adil sama ini orang. Wa ma urida fiha wajhullah. Allahu Akbar. Bukan hanya difonis gak adil, Nabi SAW difonis, dijust, tidak ikhlas. Pembagian ini tidak mengharapkan wajah Allah. Hadirin, pembagian ini siapa yang bagi? Rasulullah SAW. Dikatakan ini pembagian gak ikhlas, ini pembagian gak adil. Fakultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, demi Allah aku akan kasih tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah aku akan kabari beliau. Fa'ataituhu. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan aku datang kepada beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbartuhu bima qala. Lalu aku sampaikan apa ucapan orang tersebut. Ucapan dia saya sampaikan. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirf. Maka wajah beliau berubah memerah seperti air seperti celupan sesuatu yang dicelup dengan warna merah. Jadi wajah beliau memerah. Thumma qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu?" Siapa yang bisa adil jika Allah dan Rasulnya tidak adil? Siapa yang bisa adil kalau Allah dan Rasulnya enggak adil? Dia lebih merasa, dia berarti merasa lebih adil dari Nabi SAW. Siapa yang adil kalau Rasul dan kalau Allah dan Rasulnya enggak adil? Thumma qal, lalu Nabi SAW bersabda, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Faqad udhiya bi aktsara min hadza fa sabar. Nabi Musa alaihissalam telah diuji atau telah disakiti dengan hal yang lebih berat dari ini, lebih banyak dari ini, dan beliau bersabar. Beliau bersabar. Hadirin Allah muliakan, dan beliau bersabar. Jadi Nabi Musa diberikan atau di diganggu, disakiti dengan lisan, dibuat enggak nyaman. Dan beliau bersabar. Jadi Nabi Musa, kata Nabi, lebih banyak lagi. Dan itu membuat beliau bersabar. Atau dan beliau bersabar terhadap hal tersebut. Beliau bersabar pada saat itu. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la jarama la arfa'u ilai ba'daha haditha. Beliau sampaikan bahwa mungkin habis ini aku gak akan menyampaikan berita lagi ke Nabi SAW. Hadith ini dulu karena Imam Bukhari dan Muslim. Jadi jemaah sekalian, hadith yang luar biasa, yang syarat akan makna, yang menjadi menu kita pada kesempatan kali ini. Ya, kita akan masuk ke hikmah pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Adapun Abdullah bin Mas'ud, kita sudah berkenalan dengan beliau. Kita sudah berbicara tentang beliau, dan sebagaimana tadi kita sempat sampaikan, beliau adalah salah satu senior, ahli ilmunya para sahabat, dan ilmunya masya Allah. Secara fisik itu kurus, kurang proper, tapi iman, amal ibadahnya, ketakwaannya luar biasa. Itulah Abdullah bin Mas'ud yang sudah kita ceritakan. Kita masuk ke hikmah dari hadis ini. Yang pertama, hadirin Allah muliakan. Yang pertama, kejadian ini itu pada saat perang Hunain. Dan pada saat itu beliau berperang dengan Taif setelah pembukaan kota Mekah. Dan memang waktu itu beliau dapat banyak sekali harta dari peperangan tersebut, mulai dari unta, kambing, dirham, dinar. Lalu setelah itu beliau menuju Jirana dan singgah sebentar di sana. Jirana itu sebuah tempat di perbatasan haram dari arah Taif. Dan ketika beliau sampai di sana, beliau singgah, nah beliau membagi-bagikan harta dari hasil peperangan tersebut. Beliau enggak membagi-bagikan hal itu. Nah, pada saat pembagian, memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memprioritaskan sebagian orang, sebagian manusia. Dan mereka adalah orang-orang yang sedang ditaklif, atau bahasa kita mu'allaf, orang-orang yang hatinya sedang disentuh, sedang disentuh, sedang dirangkul. Nah, makanya beliau kasih 100 onta atau jumlah yang besar lainnya. Maka itu tadi, satu orang tuh bisa dapat 100, satu orang itu bisa dapat 100 onta. Seperti tadi, Al-Aqra' dapat 100 onta, Uyainah dapat 100 onta, Abu Sufyan juga ya 100 onta, dan lain-lain. Jadi hal itu beliau lakukan pada saat itu. Memang dikasih sebagian, dikasih lebih, sebagian dikasih lebih. Tapi bukan karena mereka pejabat atau mereka tokoh. Beliau kasih lebih dalam mereka melembutkan dan melunakkan hati mereka. Dan itu di itu diperbolehkan. Makanya para ulama ijma' atau bersepakat, para ulama fikih bersepakat bahwa pemimpin itu boleh memberikan prioritas kepada sebagian orang, kepada sebagian orang untuk sebuah maslahat yang beliau lihat. Jadi untuk maslahat yang beliau lihat, perlu dikasih nih, udah lebihin. Perlu dikasih, dilebihkan. Perlu dikasih, tambahin gitu loh. Jadi itu strategi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Strategi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan harta yang banyak, lalu berharap agar orang-orang tersebut tersentuh. Setelah tersentuh, respect. Setelah respect, masuk Islam. Masuk Islam. Bukan karena ingin dunia. Justru beliau menjadikan harta dunia yang belum miliki untuk hal tersebut. Untuk hal tersebut. Makanya jamaah yang Allah muliakan, dalam sebuah hadis kita tahu bersama-sama, hadis Anas, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Anas bin Malik, masuila Rasulullah sallam ala al-Islam syai'an ila atah. Nabi SAW tidak pernah dimintai dengan atau di atas Islam kecuali Nabi berikan itu. Ketika beliau diminta, beliau kasih atas nama Islam. Artinya agar Islam itu mendapatkan tempat di hati manusia. Bahkan kata Anas, walaqad ja'ahu rajulun, pernah datang seseorang, fa'atahu ghanaman baina jabalain, lalu Nabi kasih kambing di antara dua gunung. Di antara dua gunung itu kambing, di antara dua gunung isinya kambing semua. Ah, itu dikasih. Faraja ila qaumihi, lihat dampaknya. Kata, kok banyak banget sih Ustaz, satu orang masa dikasih kambing dua gunung, di antara dua gunung, itu gak kebanyakan, itu gak mubazir. Lihat hasilnya. Faraja ila qaumihi, lalu orang ini datang ke kaumnya terus mengatakan, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, semua masuk Islam ya, semua masuk Islam. Ini tokoh. Ini pemuka kaum. Wahai kaumku, semua masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti amman la yakhshal faqra. Karena Muhammad tuh kalau ngasih itu seperti orang yang tidak pernah takut terhadap kefakiran dan kemiskinan. Ini sosok ini Muhammad nih. kan baru apa tiba baru dikasih. Kalau udah ngasih itu kayak orang nggak punya urat takut untuk jadi orang miskin. Makanya kasih itu udah nggak karu-karuan, kasih. Wa in kana ar-rajulun la yuslim ma yuridu illa dunya. Maka yang terjadi adalah ada orang-orang, kata Anas, yang ketika masuk Islam orientasinya hanya dunia. Fama yalbath illa yasira hatta yakuna al-islamu ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma fiha. Dan dia tidak perlu menunggu waktu yang lama sampai di hatinya Islam lebih dicintai daripada dunia dan seisinya. Allahu akbar. Jadi pertama-tama orientasinya dunia pada saat masuk Islam sih gak masalah. Itulah konsep mu'alaf di zakat dalam surat At-Taubah ayat 60 itu. Dan itulah konsep ketika Nabi membagi-bagikan harta rampasan perang atau hasil dari peperangan. Atau seperti tadi kasih dua gunung itu isinya unta semua. Akhirnya satu kaum masuk Islam. Untung. Satu kaum masuk Islam. Jemaah sekalian. Itu luar biasa. Dan dalam riwayat Imam Muslim, seseorang meminta Nabi SAW kambing baina jabalain. Minta kambing di antara dua gunung. Fa'atahu iya. Lalu Nabi kasih. Nabi SAW berikan. Itulah konsep Nabi SAW. Itulah konsep Nabi kita SAW. Bukan karena ingin cari muka sama pembesar. Makanya yang dikasih apa? Para tokoh dikasih uang. Dan akhirnya mereka masuk Islam di awal-awal memang karena uang. Tapi begitu ngerti, iya ya. Oh begitu ya caranya. Oh ternyata Islam indah ya. Islam tuh sempurna. Islam itu baik. Dan ternyata Islamnya saya itu lebih mahal, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Akhirnya dia lebih mencintai Islam daripada dunia dan seisinya. Itu yang dilakukan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang harus jadi teladan kita dengan segala keterbatasan kita dan kekurangan kita. Oleh karena itu, jemaah Allah muliakan, betapa luhurnya akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa luar biasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi? Sosok yang luar biasa ini, yang kalau ngasih ngasih itu tanpa ada takut, tanpa ada perasaan takut miskin, tanpa ada perasaan takut fakir, ternyata hadirin yang Allah muliakan, itu masih dikomentarin sama orang. Masih dikomentarin sama orang. Seperti hadis ini. Masih dikomentarin sama orang. Apa kata orang tersebut? Kata orang tersebut, pembagian ini gak adil. Pembagian ini gak adil. Dan Nabi ketika ngasih gak ikhlas. Bayangin. Oh itu. Itu salah satu komentar yang paling gak enak. Ketika seseorang dikomentari tentang niatnya. Karena niat adalah hal yang paling privacy, yang paling personal. Itu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus tiba-tiba ada orang bilang ke kita, antum enggak ikhlas. Antum cari ini kan. Dan Nabi alami itu. Wallahi inna hadhi qismatun wa'udila fiha. Demi Allah, ini pembagian enggak adil. Wa ma urida fiha wajhullah, dan tidak mengharapkan wajah Allah. Hadirin Allah muliakan. Sekali bernabi kita sallallahu alaihi wasallam masih dikomentari orang, masih dinilai negatif oleh orang, masih dinilai negatif oleh orang. Sebaik itu sosok yang Allah firmankan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian. Sosok yang Allah firmankan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Berada di atas akhlak yang mulia. Ini sosok akhlaknya, kebaikannya termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Bukan kita. Bukan seperti kita yang enggak jelas begini, yang mungkin kita yang klaim sendiri. Nabi SAW akhlaknya. Allah yang mengatakan, sesungguhnya engkau wa innaka pakai lam inna wa innaka la'ala, pakai lam lagi taukid, la'ala khuluqin azim, akhlak yang mulia. Subhanallah. Surat Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang mulia. Itu masih dikomentarin. Gak adil, masih dikomentarin, ada kepentingan, masih dikomentarin, gak ikhlas. Subhanallah. Itu poinnya, maaf. Poin yang kedua, yang gak kalah penting, agar kita bisa mengerti kehidupan dan mendapatkan ibrah. Komen ini, komen negatif ini, itu berasal dari pihak internal. Bukan orang kafir Quraisy. Yang komen itu bukan orang kafir Quraisy, bukan musuh di luar. Ini di dalam. Ini di dalam. Yang komentari Nabi SAW dari dalam. Di antara saf-saf para sahabat Nabi SAW. Di antara saf ya. Bukan sahabat yang cinta kepada Nabi SAW, tapi di dalam. Oknum di dalam. Bukan di luar. Di dalam. Hadirin yang Allah muliakan. Ini pelajaran berharga bagi kita. Di dalam. Jadi Nabi dikomentari negatif. Dan dari internal, bukan dari eksternal. Dan lu dikomentarin apa? Gak adil, dan hatinya. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah berfirman dalam surat At-Taubah juga ada asas 28. Azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu berat kalau ngelihat kesulitan umatnya. Semangat dalam memberikan kebaikan untuk umatnya. Penyayang dan penyantun kepada orang-orang beriman. Jadi sifat rahmat, sifat penyantun segala macam komplain, itu masih dibilang enggak adil. Subhanallah. La'ala khuluqin 'adzim, di atas akhlak yang mulia, itu dibilang enggak ikhlas. Dibilang enggak ikhlas. Dan komentar itu dari dalam, bukan dari luar. Dari luar wajar cuma musuh. Tapi dari dalam itu sangat menyakitkan. Makanya sekali lagi, makan, salah satu makan yang paling gak enak itu makan apa? Makan temen, nah itu paling gak enak tuh. Temen sendiri lo makan, nah itu kan di dunia pergaulan begitu. Dan Nabi alami itu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ada oknum di tengah-tengah para sahabat di internal beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengomentari negatif. Hadirin yang Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya, hadis ini menunjukkan kesabaran beliau, kesabaran beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha menahan, lalu menyampaikan faman ya'dil idza lam ya'dillahu wa rasuluhu, siapa yang bisa berlaku adil jika Allah dan Rasulnya tidak adil. Lalu beliau menyampaikan yarhamullahu Musa qad udhiya bi akthar min hadza fasabar, semoga Allah merahmati Nabi Musa yang telah disakiti dengan kalimat atau hal-hal yang lebih banyak dan beliau bersabar. Lihat bagaimana respon Nabi yang sangat elegan. Beliau nggak mengatakan saya nggak begini, saya kan udah begini, saya enggak. Siapa yang bisa berlaku adil jika Allah dan Rasulnya tidak adil? Lalu yang diangkat pihak lain, Nabi juga, Nabi Musa alaihissalam. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Disakiti lebih dari ini, lebih banyak dari ini, dan beliau bersabar. Beliau nahan. Dan respon ini sangat-sangat elegan, jemaah. Jauh lebih tinggi daripada jika kita mengklarifikasi diri kita. Saya bukan begini. Enggak. Siapa bisa berlaku adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil? Makanya sebagian ulama menarik. Mereka mengatakan begini loh. Ucapan ucapan orang tersebut yang mengatakan Nabi tidak adil dan Nabi tidak ikhlas, itu sebenarnya menelanjangi kebodohan dirinya sendiri. Itu memperlihatkan betapa bodohnya nih orang, kata para ulama. Kenapa demikian? Karena kalau Nabi SAW tidak adil dan tidak ikhlas, lalu mengapa Anda mengikuti beliau? Kenapa Anda mengikuti beliau? Sebuah kebodohan yang sangat parah adalah pada saat seseorang mengikuti pihak yang dia yakini tidak adil dan tidak ikhlas, lalu ia percayakan akhirat dia ke pihak tersebut. Dia percayakan masa depannya di akhirat kepada pihak tersebut. Padahal jelas-jelas ini orang gak adil dan orang ini gak ikhlas. Lalu Anda jadi murid dia, lalu Anda belajar dengan dia, lalu Anda gantungkan akhirat Anda dengan ajaran yang dia sampaikan, dan Anda tahu dia gak adil, dia gak ikhlas, yang bodoh itu Anda. Konsekuensi meyakini seseorang itu gak adil dan gak ikhlas, keluar. Bukan jadi murid, bukan jadi jamaah, bukan berada di dalam internal beliau. Itu lebih fair. Ini mengatakan Nabi SAW gak adil, Nabi SAW tidak ikhlas, ini orang ngikutin beliau, ini gimana sih? Yang bodoh siapa, kata para ulama? Yang bodoh siapa? Luar biasa para ulama kita ya. Bagaimana ngebalikin sudut pandang, membalikan perspektif. Luar biasa, bukan Nabi yang salah, ini orang nih bodohnya kelewatan. Kalau dia yakin Nabi itu gak adil, Nabi itu gak ikhlas, kenapa ngikutin Rasulullah SAW? Kenapa menggantungkan akhiratnya dengan ajaran Rasulullah SAW? Oh, orang ini katanya gak adil, ya udah cari yang lain dong. Masa ngikutin Nabi yang gak adil? Kalau jelas-jelas ini gak adil atau gak ikhlas, kenapa Anda mengakui secara lisan Anda bahwa beliau ini Nabi, beliau ini Rasul? Orang yang gak adil dan gak ikhlas, jadi orang soleh aja gak pantas. Ya kan? Orang ini udah gak adil, gak ikhlas, jadi orang soleh aja gak pantas. Jadi orang baik aja gak pantas. Ini jadi Nabi SAW. Lalu Anda ikuti dia, Anda ikuti beliau SAW. Lisan Anda mengklaim bahwa Anda percaya dengan beliau SAW. Kok bisa itu loh? Itu inkonsistensi yang parah sekali. Inkonsisten. Berarti yang masalah Anda Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita gak mungkin melakukan hal demikian. Jadi itu hal yang menarik. Makanya Nabi kata, siapa yang bisa adil kalau Allah dan Rasulnya gak adil? Anda mengklaim lebih baik dari Allah dan Rasulnya. Ya gitu aja. Dan ke Nabi Musa. Bahasanya kan kalau kita pahami kan Nabi memberikan isyarat secara tidak langsung. Apa yang diucapkan belum ada apa-apanya, belum seberapa dibanding ucapan yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Kita sabar gitu kan. Tapi enggak ngangkat diri sendiri gitu loh. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak terprovok. Nah, ini pelajaran bagi kita. Jangan terprovok. Tahan coba sekalian. Pelajaran yang berikutnya, Nabi SAW memberikan atau mengangkat profil Nabi Musa AS. Dia katakan Nabi Musa ini disakiti lebih banyak dari ini dan beliau bersabar. Lebih banyak dari kalimat ini dan beliau bersabar. Dan itu real. Dalam arti Nabi Musa tuh disakiti luar biasa. Lebih dari kasus di hadis ini. Kasus di hadis ini ya. Tapi secara apa? Secara utuh Nabi SAW lebih tinggi daripada Nabi Musa alaihissalam. Itu berarti ujian Nabi SAW lebih berat daripada Nabi Musa. Tapi untuk kasus ini kan Nabi bilang qad udhiya bi akthar min hadza. Itu kan Nabi Musa itu mendapatkan gangguan lebih dari ucapan orang ini dan beliau bersabar. Sebagai contoh misalnya, masih ingat ketika Nabi Musa meminta rombongan beliau untuk masuk ke Baitul Maqdis. Coba kita buka surat Al-Maidah ayat 21. Ketika Nabi Musa mengatakan ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah ke tanah yang disucikan yang telah Allah garansikan kepada kalian, yang Allah kasih kepada kalian, Allah jamin untuk kalian, dan jangan maju mundur, maju. Bayangkan kata Nabi Musa, masuk ke Baitul Maqdis dan itu udah dijanjikan untuk kalian, dijanjikan, ini garansi dari Allah. Apa jawaban kaumnya? Coba buka ayat berikutnya. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di dalamnya ada kaum yang sangat kuat. Wa inna lana dakhulaha hatta yakhruju minha. Dan kita enggak akan masuk sampai mereka keluar dulu dari sana. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Dan kalau mereka keluar baru kita masuk. Allahu Akbar. Subhanallah. Lihat kalimat yang gak punya adab jemaah. Gak punya adab. Disuruh masuk sama Nabi, bukan sama ustaz. Bukan sama ustaznya, bukan sama gurunya semata. Ini sama nabinya. Disuruh masuk, gak mau. Allah janjikan untuk kalian, artinya pasti menang. Udah masuk deh. Enggak. Itu ada kaum yang kuat. Kita gak akan masuk. Lan nadakhula lan. Kita enggak akan masuk. Udah lan pakai wa inna lan nadkhulaha. Wa inna pakai inna. Penekanan. Jadi kita benar-benar enggak akan masuk. Sampai mereka dulu yang keluar. Subhanallah. Coba kalau seorang komandan gitu. Jangan kan Nabi ada komandan bawa pasukan serbu. Enggak. Enggak. Itu musuhnya berat-berat. Suruh mereka pulang dulu baru kita masuk. Gimana perasaan komandannya? Dan apa kata Nabi Musa? Ini yang disuruh masuk siapa aja mas kalian? Musuhnya Nabi Musa. Ya kaumi, wahai kaumku. Internal. Ini sama kata Nabi, internal. Internal. Internal. Ini bukan Fir'aun. Bukan. Ini kaumnya Nabi Musa. Internalnya Nabi Musa. Subhanallah. Hadirin Allah muliakan. Sampai kita tahu di ayat berikutnya qala rujulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima. Lalu sampai berkata dua orang. Orang ini takut kepada Allah dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhulu 'alaihimul bab. Masuklah dari sebuah pintu. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kalian masuk dari pintu itu, kalian akan menang. Kalian akan menang. Enggak usah khawatir, kalian akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah hanya kepada Allah. Jika kalian benar-benar beriman. Bertawakallah hanya kepada Allah. Masuk, terus tawakal sama Allah. Masuk, jangan mundur. Masuk. Tetap maju. Ini diperintah Allah sama Nabi Musa, maju, maju tetap. Jangan mundur. Tapi masuk dari pintunya. Kalau masuk dari pintunya, insya Allah menang. Dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Udah dijamin sama Nabi Musa. Dikatakan dikasih tahu strateginya, gini strateginya, masuk dari pintu itu. Apa jawabannya? Nyakitin jemaah. Subhanallah. Itu Nabi Musa luar biasa. Kalimatnya pedih. Apa kata mereka? Baca ayat berikutnya. Qalu ya Musa. Mereka berkata, wahai Musa, inna lanadkhulaha abada. Masya Allah. Wahai Musa, kita inna, pakai inna lagi di apa? Inna penekanan. Inna lanadkhulaha abada. Kita sungguh-sungguh tidak akan masuk selama-lamanya. Madamu fiha. Selama mereka masih ada di sana. Kalau bahasa kita, kalau bahasa sekarang, kita enggak akan masuk ke sana. Titik gitu misalnya. Penekanan titik. Allahu Akbar. Digituin Nabi Musa. Ini siapa, orang luar, bukan internal. Kalimatnya subhanallah. Selesai belum? Lebih nyakitin lagi berikutnya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Maka pergilah engkau wahai Musa dan Rabbmu. Lalu berperanglah berdua. Kita menunggu di sini sambil duduk. Kalimat kayak begitu. Engkau perang sama Rabbmu aja. Kita menunggu nih di sini nih. Kita lihat siapa yang menang. Ya Allah, digituin Nabi loh. Ini bukan ustaz, bukan guru, bukan. Ini Nabi digituin. Allahu Akbar. Kita enggak akan masuk selama mereka di sana. Kita enggak akan masuk titik selama-lamanya. Abada selama-lamanya. Engkau perang aja sama Rob engkau. Jadi mereka enggak bilang engkau perang aja sama Rob kita. Enggak. Fadhab anta wa rabbuka, Rabbmu gitu. Bukan Rabb kita, Rabbmu. Subhanallah. Inna huna qa'idun. Kita mau duduk di sini nih, masyaallah. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Beliau disakiti dengan hal yang lebih banyak daripada kalimat orang tersebut dalam hadis ini, dan beliau bersabar. Subhanallah. Subhanallah. Pelajaran yang berikutnya. Dari sini kita bisa menarik pelajaran kata Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Kalau ini ucapan yang keluar dari internal Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi mengangkat profil Nabi Musa yang juga disakiti bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam internal beliau alaihi salam. Maka jangan kaget, jangan heran apabila ada orang-orang yang menjelek-jelekkan dan membicarakan negatif seorang ahli ilmu atau ulama. Jangan heran, kata Syekh Utsaimin. Lalu dia mengatakan inna hadzal alima fihi kadza wa fihi kadza wa yasifuna bil uyub. Lalu orang-orang terus mengatakan ahli ilmu ini tuh begini, ustaz itu begini, ulama itu begini, guru itu begini. Lalu menyebutkan aib-aib. Inna syaitana huwa alladhi ya'uzzu ha'ulai 'ala an yaqdahu fil ulama. Itu aktor intelektualnya itu syaitan, kata para ulama, kata Syekh Utsaimin. Itu syaitan yang membuat lisan-lisan mereka bicara tentang ahli ilmu. Kenapa? Kenapa ahli ilmu kita yang diserang? Kenapa ulama yang diserang? Kenapa guru-guru kita yang diserang? Kata Syekh Utsaimin, karena syaitan itu cerdas. Jika orang-orang ini berhasil menjatuhkan marwah ahli ilmu tersebut, bisa membunuh karakter ahli ilmu tersebut, maka ucapan mereka, ahli-ahli ilmu tersebut atau ulama itu, ucapan mereka, kajian mereka atau yang mereka ajarkan otomatis runtuh di hadapan manusia. Runtuh di hadapan manusia. Manusia gak mau dengar, itu ngomong kosong, itu ini. Manusia gak mau dengar karena karakternya dibunuh. Maka pada saat itu, siapa yang akan mengarahkan manusia ke jalan Allah, yang akan mendidik manusia dengan kitabullah, dengan sunnah Nabi SAW? Maka ada kekosongan figur di sana. Manusia udah gak percaya lagi sama gurunya, gak percaya lagi sama ahli ilmunya. Terjadi kekosongan figur, teladan. Maka masuklah syaitan-syaitan itu dari diri-diri orang-orang fasik yang akan menyesatkan manusia. Ini bahaya besar. Ini bahaya besar. Kata Syekh Utsaimin, man yakuduhum bikitabillah idza lam yathiqu bil ulama'i wa aqwalihim. Siapa lagi yang bisa membimbing umat dengan Al-Qur'anul Karim jika umat sudah tidak percaya lagi dengan ulama mereka dan ucapan-ucapan mereka? Jika umat sudah tidak percaya lagi dengan sosok-sosok yang senantiasa menyampaikan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi SAW yang sahih, yang dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau seorang ahli ilmu setiap saat mendakwahkan itu, mendakwahkan kebenaran, ya, mengajak orang kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar, mengingatkan orang tentang Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak orang kembali kepada Allah, lalu karakter beliau dibunuh, dihancurkan, lalu ucapan beliau gak akan didengar. Dan begitu ucapan gak didengar, itu kemenangan syaitan. Makanya kata para ulama, menggibahi ulama dosanya jauh lebih besar. Menggibahi ahli ilmu dosanya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Makanya ulama mengatakan, luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Maksudnya apa? Maksudnya kan gibah atau membicarakan aib orang atau kejelekan orang atau hal negatif tentang orang, itu kan kata Allah makan bangkai. Sebagaimana surat Al-Hujurat kan makan bangkai. Nah, kalau yang diomongin ulama atau ahli ilmu atau guru-guru kita, maka bukan hanya bangkai, tapi bangkai yang beracun. Sekali lagi, bukan hanya bangkai. Bangkai itu, makan bangkai itu udah ngerusak. Tapi ini bangkai plus beracun. Kenapa demikian? Karena kalau kita menggibahi seseorang, orang biasa-biasa aja, kita sedang menghancurkan diri dia secara personal. Jadi kalau kita membicarakan orang-orang biasa, seorang muslim gitu, gak boleh, betul, gak boleh, haram. Dan abis ini nanti kita tekankan. Tapi poinnya adalah kita menghancurkan dia secara personal, dan itu haram. Tapi kalau kita bicarakan hal negatif tentang ahli ilmu, tentang guru-guru kita, tentang ulama kita, maka kita bukan hanya menghancurkan dia secara beliau secara personal, tapi juga menghancurkan ajaran yang beliau bawa, menghancurkan Islam. Makanya bahasanya Syekh Utsaimin begini, in darrat fa innaha la tadurru illa ila alladhi iktaba walladhi qilat fihi al-ghibah lakinna ghibat al-ulama tadurru al-islam kullahu. Tapi menggibahi ulama, menggibahi ahli ilmu itu memudaratkan Islam secara keseluruhan. Jadi bukan personalnya, tapi Islamnya yang diajarkan. Dan itu tujuannya memang. Li'annal ulama hammalatul liwa'il Islam. Karena ulama lah dan ahli ilmu kita lah yang membawa bendera umat Islam, yang mengajarkan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Fa'idha saqatil thiqatu bi'akwalihim saqatul liwa'ul Islam. Kalau umat sudah enggak percaya dengan ucapan-ucapan mereka karena pembentukan opini tersebut, narasi yang dibangun, maka jatuhlah bendera Islam. Jatuhlah bendera Islam. Makanya sebagian ulama seperti Al-Iz bin Abdul Salam, salah satu ulama mazhab Syafi'i, yang mengatakan kalau ada ahli ilmu terlibat kasus lalu diangkat ke atau mau diangkat ke pengadilan, dan pada saat itu ahli ilmu itu mungkin khilaf salah, mungkin ya khilaf dan salah, tapi kata beliau usahakan jangan diangkat dan selesaikan secara kekeluargaan. Jadi usahakan sekuat tenaga jangan diangkat, selesaikan kekeluargaan. Ya salah tetap salah, suruh ganti satu saja, tapi jangan sampai diangkat. Kenapa demikian? Karena itu bisa merusak semuanya, bukan hanya personal beliau, tapi Islam secara umum. Dan siapa yang gak pernah khilaf? Siapa yang gak pernah keliru? Jadi bukan berarti menjustifikasi, enggak, salah tetap salah, suruh ganti, tapi harus di gak boleh dimunculkan atau di blow up, gak boleh. Makanya sekali lagi, ini bukan berarti tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bukan berarti tidak menyelesaikan masalah atau tidak melakukan kritik membangun. Tapi kritik memberikan masukan dan menyatakan yang salah itu salah, itu harus dibangun di atas rahmat, kasih sayang di antara kita. Gak ada yang benar semua, pasti kita melakukan banyak kesalahan. Tapi kita gak boleh hancurkan marwah guru-guru kita. Kita gak boleh hancurkan marwah ulama atau bunuh karakter mereka. Kalau memang ada kekeliruan, sampaikan dengan baik, personal. Lalu, pakai bahasa yang berkata, ini uhibbuka fillah, saya cinta kepada engkau, guruku kepada Allah. Anda gak ingin antum jatuh ke ini. Anda kayaknya mungkin perlu ditinjau ulang lagi deh. Tapi mohon maaf kalau saya salah. Ini enak. Jadi sekali lagi zaman sekarang, jadi kritik dan amar ma'ruf nahi mungkar tetap, tetapi bukan gibah gitu loh. Spiritnya tuh bukan menghancurkan, spiritnya bukan memvonis orang dengan negatif dan hal-hal yang seperti itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan yang terakhir jemaah sekalian Allah muliakan, atau sebelum yang terakhir, dan jangan heran sekali lagi kalau misalnya yang menyakiti ulama atau ahli ilmu dan seterusnya itu berada dalam atau berasal dari internal bukan eksternal. Bagaimana Nabi SAW, ini internal. Jadi kata Syaikhul, jangan heran kalau ada yang berusaha menjelek-jelekan ahli ilmu dan notabene internal pengajiannya atau berada di dalam, bukan berada di luar. Di luar juga Nabi kan juga disakiti dari luar, tapi yang kita ambil dari hadis ini ternyata bukan hanya dari luar juga, tapi dari dalam. Kan sebagian orang nggak mungkin lah, dia kan muridnya dan seterusnya. Loh, ini Nabi SAW, ada oknum di tengah-tengah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi saja demikian, kalau Nabi Musa saja kaumnya begitu, itu Nabi. Mana mungkin kita steril dari itu? Sebagaimana kata para ulama, kalau Nabi aja, orang munafik tuh ada di samping-samping Nabi, berada di internal Nabi, mungkinkah di dalam di tengah-tengah jamaah Anda atau murid-murid Anda atau santri-santri Anda nggak ada orang-orang munafik? lalu Anda lebih steril daripada Nabi Muhammad SAW? Kan gak mungkin. Kalau di tengah-tengah Nabi aja Anda seperti itu, dan mereka melemparkan isu Nabi gak adil, Nabi gak ikhlas, mungkinkah di kita nih, yang jauh keimanannya dibanding Nabi SAW, yang jauh ketakwaannya, itu internal kita steril dan tidak ada apa-apa, tidak ada oknum. Wa ilallahil mustaka, kita mengadu kepada Rabbul Alamin dan kita minta yang terbaik, dan semoga Allah memberikan hidayah. Berikutnya jemaah sekalian Allah muliakan, terakhir untuk orang awam secara umum atau untuk masyarakat secara umum, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa kalau Nabi SAW saja disakiti demikian, maka hendaknya ini jadi teladan bagi kita ketika kita mendapatkan komentar orang buruk kepada kita, mendapatkan kalimat orang tajam kepada kita, kita semua. Jadi tadi ulama atau ahli ilmu atau guru, sekarang kita secara umum dalam hidup ini pasti kita dikomentarin orang jemaah. Itu sudah merupakan sunnatullah. Itu nih, mana mungkin Nabi tidak dikomentari, Nabi dikomentarin orang lalu kita gak dikomentarin orang. Makanya jemaah sekalian, kalau di antara kita ada yang dikomentarin orang negatif dan seterusnya, maka ingatlah selalu ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridun nas ghayatun la tudrak, ridho manusia itu cita-cita yang gak pernah tercapai. Ridho manusia adalah cita-cita yang tidak pernah terwujud. Gak mungkin Anda ingin seluruh manusia serak dengan pandangan Anda, gak mungkin. Kita ingin seluruh manusia ridho dengan kebijakan kita, gak mungkin. Kita ingin seluruh manusia ridho dengan langkah kita, gak mungkin. Ridho nasku yaitu natutro, ridho manusia cita-cita yang gak mungkin terwujud. Kita ingin seluruh manusia memuji kita, gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan yang kontra, sebagian dari mereka, sebagian gak semua, banyak yang jaga lisan, banyak yang soleh, kan gak apa-apa juga dong kalau kontra. Kan kontra sama kita bukan berarti kita pasti benar dan dia pasti salah. Kita gak sependapat dalam kebijakan aslinya. Nah, sebagian mereka itu akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang gak bagus, kalimat-kalimat yang gak terpuji, yang jauh dari adab. Nah, kalau itu terjadi, bersabarlah. Sebagaimana Nabi bersabar, sebagaimana Nabi Musa bersabar. Dan ingatlah ucapan Imam Syafi'i, ridho nas ghayatun la tudrak, cita-cita yang gak mungkin dicapai. Lalu apa solusinya? Lihat Imam Syafi'i ya. Fa'alaika bima yuslihuka falzamhu. Maka Anda wajib, Anda harus mengambil hal yang bermanfaat untuk Anda, yang mengislah Anda. Anda harus memilih, Anda harus buat langkah, Anda harus ambil keputusan sesuatu yang memperbaiki iman dan ketakwaan Anda. Yuslihuka, Anda harus melangkah, memilih, memperjuangkan sesuatu yang memperbaiki iman Anda, memperbaiki ketakwaan Anda, memperbaiki ibadah Anda, memperbaiki ilmu Anda, memperbaiki cara Anda berpikir, memperbaiki cara Anda menghadapi masalah dan menyikapi masalah. Falzamhu, lalu pegang erat-erat. Lalu ilzam itu, lalu tekuni, lalu dampingi, lalu selalu bersama dia. Jangan dipisah, jangan berpisah, jangan menjauh, maju. Ilzam itu benar-benar ditempel gitu loh, dipegang. Setelah tawakal kepada Allah. Orang mau ngomong A, orang ngomong B, orang ngomong C, itu urusan mereka, selama kita gak maksiat tentu saja. Kan makanya fa'alaika bima yuslihuka, Anda harus memilih dan Anda harus bersikap untuk yang memperbaiki diri Anda. Yuslihuka, memperbaiki diri Anda, memperbaiki iman Anda, ketakwaan Anda, ibadah Anda, derajat Anda di sisi Allah. Anda kejar itu. Dan kalau dapat, ilzamhu, pegang erat-erat. Kalau belum dapat, perjuangkan. Adapun orang masa begini, masa begitu, itu urusan mereka dengan Allah. Fa innahu la sabila ila ridahum. Kata Imam Syafi'i, tidak ada jalan untuk memuaskan semua orang. Tidak ada jalan untuk membuat semua orang ridho. Tidak ada jalan untuk membuat semua orang suka dengan kita. Enggak ada jalan. Semua kebijakan kita pasti ada pro dan kontra. Semua yang kita katakan pasti ada pro dan kontra. Kalau bisa, maka sosok itu Rasulullah SAW, Nabi yang paling baik, Nabi manusia paling mulia, paling bertakwa. Ada yang kontra dengan Nabi? Banyak. Sampai hari ini banyak yang benci dengan beliau tanpa ada alasan. Tahu aja enggak, tahu sirah beliau aja enggak, tapi mencela beliau. Beliau gila perempuan lah, beliau haus darah lah, dan seterusnya. Padahal enggak pernah baca sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah Nabi pedulikan itu? Enggak. Makanya Nabi bilang, Nabi Musa lebih banyak dalam daripada kasus ini, dan beliau sabar. Itu nasihat berharga dari Imam Syafi'i untuk kita semua. Ridho nasgo yaitu natudrok. Ridho manusia, cita-cita yang gak mungkin terwujud. Gak mungkin. Mustahil. Kalau itu mungkin, Nabi yang pertama kali mencapainya. Dan Nabi SAW gak juga. Bahkan belum dibenci hampir seluruh kota Mekah. Fa'alaika bima yuslihuka. Maka Anda wajib, Anda harus perjuangkan apa yang memperbaiki diri Anda. Memperbaiki iman Anda, ketakwaan Anda, kesolehan Anda. Dan falzamhu, terus kejar titik itu dan jaga baik-baik, mulazama, jaga baik-baik, jangan dilepas. Tidak ada jalan untuk membuat seluruh orang puas. Makanya sebagian ulama klasik bilang apa, jemaah, kalau ada seseorang disukai seluruh lingkungan, fa'alam annahu rajulun sau, ketahuilah dia orang buruk. Subhanallah, kok bisa? Orang berpikir kalau disukai seluruh lingkungan, ini orang baik. Enggak, kata para ulama klasik, enggak. Itu orang buruk. Dan dalilnya simple, sederhana. Bukankah Nabi SAW tidak memiliki kondisi seperti itu? Padahal Nabi manusia terbaik. Kata para ulama, untuk disukai seluruh orang pihak, kita harus manis di depan A, manis di depan B, manis di depan C, dan seterusnya. Dan itu akan menanggalkan prinsip kita. Antum melihat orang-orang yang punya prinsip, orang-orang baik ya, orang-orang baik punya prinsip. Itu pro dan kontra, pro dan kontra. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Syafi'i ada yang pro dan kontra dengan Imam Syafi'i. Abu Bakar As-Siddiq dicaci maki orang. Umar bin Khattab ada yang caci maki. Uthman bin Affan ada yang caci maki, bahkan dikudeta umat Uthman bin Affan radhiyallahu taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dibunuh. Ada yang kontra sama beliau. Dan begitu semuanya. Hussein radhiyallahu ta'ala, para sahabat, Abdullah bin Zubair, ini sunatullah jamaah sekalian. Jadi jangan terpuruk karena komentar orang, jangan. Kembalikan kepada Allah Jalla wa'ala. Lihat Nabi SAW bersabar. Dan sekali lagi, sebagaimana hadis ini, bisa jadi komentar itu dari internal kita, dari teman-teman kita, dari sahabat kita, dari komunitas kita, sebagaimana dari luar. Sama, ini dari internal. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Dan terakhir, bagi kita, dari sisi yang lain, jaga lisan. Jangan gampang komentar. Apalagi komentar buruk terhadap saudara kita. Ingatlah sabda Nabi SAW, man somata najah, barang siapa yang diam dia akan selamat. Ingatlah sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Itu opsinya. Kalau enggak baik, diam udah. Baik atau diam. Itulah orang-orang beriman. Berkata baik atau diam, pasti akan tergelincir kita. Karena kullu bani adam khata. Begitu tergelincir, istighfar, taubat, minta maaf. Udah. Lalu latih lagi pola itu. Berbicara baik atau diam. Baik atau diam. Tergelincir lagi, istighfar, taubat, minta maaf. sekali lagi, tidak mudah memang, tapi harus bersabar. Dan pahala, ingat, pahala sabar unlimited, tanpa hisab, tanpa batas. Tahan. Dan ingat, tujuan kita bukan memuaskan seluruh manusia, tujuan kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang mustahil itu mencari ridho manusia. Itu mustahil. Tapi lucunya, banyak di antara kita mengejar yang mustahil. Sedangkan yang real dan bisa diwujudkan itu mencari ridho Allah. Kita berusaha jungkir balik memuaskan ratusan bahkan ribuan pihak. Tapi kita tidak memaksimalkan upaya kita untuk mendapatkan ridho Al-Ahad yang Esa. Padahal enak Esa. Gimana sih kalau kita disuruh coba puaskan 5 tamu saya dengan puaskan 1 tamu saya? Kan lebih enak kita pilih yang satu dong. Memuaskan 5 orang ribet. Mendingan kita pegang satu aja. Hadirin Allah, Allahu Ahad. Kul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Cari ridhonya. Dan itu lebih membuat kita enggak capek, enggak pegel, enggak ribet. Dan kita membuat kita tenang dan kita bisa bersabar. Ridho nas la tudrok. Ridho nas goyat la tudrok. Ridho manusia cita-cita yang enggak mungkin terwujud. Fa'alika bima yuslihuk. Maka wajib atas kalian Anda untuk mengerjakan, memilih atau melangkah ke hal yang memperbaiki iman dan takwa Anda. Falzamhu, lalu dipegang teguh, dijaga, dan tidak ada jalan menuju ridho seluruh manusia. Dan bersabarlah. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal.